Usia muda merupakan titik emas yang menentukan kehidupan seseorang di masa depan. Jika diisi dengan hal yang bermanfaat, maka ia akan menuai hasil yang baik di hari tua. Begitu juga sebaliknya, jika lebih banyak diisi dengan kegiatan tak berfaedah, maka tidak mustahil akan bisa berpengaruh buruk di masa depan. Dalam sejarah Islam, terdapat kisah inspiratif dari anak-anak muda yang mengisi hari-harinya dengan nilai-nilai positif. Bahkan beberapa kisah mereka dipotret dalam Al-Quran. Mereka adalah Yusha bin Nun, Nabi Yusuf alaihissalam, dan Al-Abadillah Al-Arba'ah atau empat sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah. Ketika kita membaca Al-Quranul Karim, kita akan menjumpai bahwa ternyata Al-Quran ketika memotret generasi muda ternyata dengan potret-potret yang positif. Dan ini penting untuk disampaikan karena kalau kita selalu berpikir negatif tentang generasi muda kita, umpamanya, kalau orang tua berpikir negatif tentang anak-anaknya yang sedang menginjak usia remaja, atau para guru berpikir negatif tentang generasi mudanya, atau bahkan negara ini berpikir negatif tentang generasi mudanya, maka setiap berjumpa mereka yang terpola adalah bahwa mereka negatif. Tapi indahnya ketika kita memandang mereka dengan cara pandang Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim melihat tentang generasi muda yang luar biasa. Lihatlah bagaimana Al-Quran setiap bicara generasi muda adalah bicara tentang hal yang sangat positif. Mari kita lihat beberapa contohnya. Al-Quran mengungkap banyak dengan kata fata. Fata di dalam bahasa Arab, dia adalah sebuah usia yang masih sangat belia. Muda yang sangat belia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Kisah pertama datang dari pemuda yang mengisi masa mudanya dengan bergaul bersama orang-orang saleh. Hal ini memberi pengaruh besar di masa depannya kelak, yakni berhasil membawa Bani Israel masuk ke tanah Palestina. Siapakah dia? Berikut kisah lengkapnya. Yusha bin Nun adalah seorang nabi dan pemimpin Bani Israel yang mewarisi ajaran Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Sebagai seorang murid dari kedua nabi tersebut, ia mencetak prestasi yang belum sempat dicapai kedua gurunya, yakni menaklukkan Palestina. Karena Nabi Musa dan Nabi Harun oleh Allah diwafatkan di saat Allah menghukum masyarakat Bani Israel di dunia di ketersesatan selama 40 tahun. Sejarah menyebutkan bahwa meninggalnya Musa dan Harun di sana. Nah, kemudian padahal waktu itu sudah Allah perintahkan Bani Israel untuk memasuki negeri Palestina. Udkhulul ardul muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah ke negeri suci yang telah Allah catatkan untuk kalian. Dan ternyata mereka tidak mau. Akhirnya Allah hukum dengan tersesat selama 40 tahun. Dan Musa alaihissalam, Harun alaihissalam meninggal saat di masa tersesatnya Bani Israel itu. Siapa yang menggantikan? Yang menggantikan adalah Yusha bin Nun, pemuda yang dulu bersama Musa kemanapun Musa pergi. Dan Yusha bin Nun lah orang yang berhasil membuat karya yang tidak bisa dilakukan oleh gurunya. Ini menarik. Maka anak muda punya kesempatan untuk berkarya lebih hebat dari gurunya. Begitu harusnya. Kalau gurunya adalah orang baik, orang soleh, orang tinggi, pemimpin hebat, maka kalau dia ada di atasnya, sungguh luar biasa. Ini anak muda. Karenanya kita bisa melihat Yusha bin Nun berhasil membawa masyarakat Bani Israel masuk ke dalam Palestina, di mana dulu gurunya yaitu Musa dan Harun alaihi wassalam tidak berhasil membawa Bani Israel masuk ke Palestina. Ya, keberhasilan Yusha bin Nun ini tak lepas dari bagaimana ia mengisi masa mudanya, yaitu selalu dekat dengan orang-orang saleh, salah satunya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan kisahnya bersama Nabi Musa alaihissalam diabadikan dalam Al-Qur'an, yakni surat Al-Kahfi ayat 60-65. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdhi huquba. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh pengikutnya, siapakah yang paling berilmu di muka bumi ini? Lalu Nabi Musa alaihissalam menjawab bahwa tidak ada yang lebih berilmu di muka bumi ini selain dirinya. Atas jawaban Musa alaihissalam, Allah menegur dan mengatakan pada Musa bahwa ada yang lebih berilmu dari dirinya, yakni Nabi Khidir alaihissalam. Atas jawaban tersebut, Nabi Musa memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya untuk berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Maka berangkatlah Nabi Musa untuk menemui Nabi Khidir alaihissalam. Ia tidak sendiri. Dalam perjalanannya, Nabi Musa ditemani oleh Yusha bin Nun. Di dalam tafsir disebutkan bahwa ketika diperintahkan Allah untuk pergi kepada hamba yang soleh, yang disebutkan oleh banyak ahli tafsir adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Kemudian beliau berangkat untuk menemui Nabi yang soleh itu. Kemudian untuk diperintahkan untuk belajar, saat itu Musa perginya tidak sendiri, tapi ditemani oleh anak muda. Lihatlah bagaimana Quran mengatakan, "Wa qala Musa li fatahu la abrahu," kata Musa ketika kata Allah, ketika Musa berkata kepada fatahu. Fatahu, kata fata artinya pemuda. Dia berkata kepada pemudanya, artinya ini anak muda selalu membersamai Musa. Ini penting. Ini pelajaran pertama sekali yang sangat penting bagi anak muda. Generasi muda ini, Anda menjadi apa tergantung dengan siapa Anda berjalan bersama. Itu kaidah besar. Ketika generasi muda ini berjalannya bersama orang seperti Nabi Musa alaihissalam, pemimpin besar, seorang nabi, orang yang soleh, maka jadinya akan seperti anak muda yang bersama Musa. Karena para ahli tafsir mengungkap siapa anak muda yang bersamanya, walau di dalam Quran tidak disebut namanya. Para ahli tafsir mengatakan bahwa pemuda itu bernama Yusha bin Nun. Dalam perjalanannya untuk bertemu Nabi Khidir, Nabi Musa terus mengeluarkan kalimat-kalimat penuh semangat. Ia berkata tidak akan berhenti sampai ke tempat Nabi Khidir berada, yaitu pertemuan dua buah lautan. Rasa semangat dan tidak putus asa untuk sampai pada tujuan inilah yang memberi pengaruh positif bagi Yusha muda. Lihatlah, satu saja pelajaran pertama. Musa berkata apa? Wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdhiya huquba. Kata Musa, berkata pada anak muda yang bersamanya, Yusha bin Nun. Musa mengatakan, saya akan terus berjalan sampai saya bertemu dengan bertemunya dua lautan. Atau kalau tidak kunjung juga bertemu pertemuan dua lautan itu, maka saya akan terus berjalan walaupun harus memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Begitu bicara sama anak muda. Bicara sama anak muda bicaranya lemah, loyo, cepat jatuh, cepat patah, cepat kecewa. Itu bukan anak muda yang dimau oleh Al-Quran Karim. Karena Al-Quran inginnya adalah para orang tua, para pendidik bangsa ini. Bicara dengan mereka, karena semua sumber kekuatan ada di anak muda itu, maka semestinya bicaranya seperti Musa bicara pada Yusha bin Nun. Dengan tekadnya yang kokoh, akhirnya Nabi Musa dapat bertemu dengan Nabi Khidir. Sementara bagi Yusha bin Nun, tekad yang dimiliki sang guru jadi teladan untuknya. Ia menjadi pemuda yang tak kenal putus asa. Ini terbukti dengan keberhasilannya membawa kaumnya, Bani Israel, masuk ke tanah Palestina. Bicara tentang Nabi Yusuf alaihissalam berarti bicara tentang kisah seorang pemuda yang mampu menjaga kesucian diri. Ya, di masa mudanya, Yusuf alaihissalam yang terkenal memiliki wajah tampan mendapat godaan dari istri seorang pembesar Mesir. Wanita itu bernama Zulaikha. Dalam surat Yusuf setidaknya juga ada dua kisah pemuda. Yang satu adalah Nabi Yusuf sendiri alaihissalam, yaitu kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang pemuda yang bernama Yusuf alaihissalam yang tampan, yang cerdas, ketampanannya sampai menyihir wanita yang di luar batas sampai seperti malaikat ketampanannya, begitu mereka mengungkapkannya. Yusuf yang seperti itu keadaannya dengan posisinya sebenarnya jauh dari keluarganya, kemudian tentu usia muda dengan syahwat yang tinggi, digoda oleh wanita yang sangat cantik, istri penguasa, menjamin bahwa ini aman gitu. Ternyata anak muda yang bernama Yusuf ini berkata qala ma'adzallah, dia berani menolak, dia dengan mengalimat aku berlindung pada Allah, saya tidak mau melakukannya. Dicari betul di zaman seperti ini anak muda seperti Yusuf alaihissalam yang bisa mengatakan aku berlindung pada Allah dari kemaksiatan. Dia berani berkata itu di hadapan kemaksiatan, itu generasi muda. Itu generasi muda yang akan menjadi pemimpin besar, karena setelah ini posisi Yusuf adalah sebagai pemimpin besar di negeri Mesir. Kisah pemuda yang kedua yang disebutkan dalam surat Yusuf adalah kisah ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ketika Yusuf di penjara, bukan karena Yusuf bersalah, tetapi karena Yusuf harus menanggung itu untuk menutupi aibnya pemimpin. Ya, Yusuf alaihissalam berdoa meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perbuatan maksiat yang menggodanya. Lalu Yusuf alaihissalam lari untuk menyelamatkan diri dari Zulaikha. Setelah peristiwa ini, Yusuf alaihissalam mendapat fitnah dari Zulaikha. Dan ini membuat dirinya harus mendekam di penjara selama 7 tahun. Karena perbuatan yang tidak ia lakukan. Namun, ia tak dendam sedikitpun. Selama di dalam penjara, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan karakter dan ibadahnya. Masa depan yang baik pun sudah menunggu Nabi Yusuf alaihissalam karena ia akan menjadi seorang menteri di negara Mesir. Dari kisah ini kita bisa belajar, begitulah seharusnya generasi muda syarat akan nilai-nilai positif, salah satunya mampu menjaga kesucian diri. Ya, nilai-nilai positiflah yang juga ingin dihadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, seperti kisah dua pemuda yang bertemu Nabi Yusuf di dalam penjara. Maka kemudian Allah berfirman wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Ada fatayan. Ada kata ada fata, yaitu ada dua orang anak muda yang masuk penjara bersama Yusuf. Kenapa? Karena dua anak muda yang masuk penjara ini, para ahli tafsir mengatakan bahwa ini terjadi bahwa sang raja itu terkena racun. Racun dari makanan atau dari minuman. Maka dua orang anak muda ini, yang satu adalah yang biasa menyuguhi makanan raja, yang satu yang biasa menyuguhi minuman raja. Tidak diketahui siapa yang membubuhkan racun dari dua anak muda ini. Maka sementara masalah sedang ditangani oleh ahlinya, maka mereka dua-duanya dipenjara. Artinya salah satunya memang meracun raja, yang satu orang anak muda yang baik yang tidak meracun raja. Makanya nanti akhir kisahnya adalah yang satu dihukum mati dan yang satu selamat. Lihatlah bagaimana kisah anak muda. Yang satu negatif, maka Allah SWT cara bertuturnya dikumpulkan dengan generasi muda yang positif. Sebagaimana Quran berpikir, mari begitulah cara kita berpikir. Karena kalau belum menggunakan cara pikir Qurani, maka kita tidak menghasilkan pikiran-pikiran yang baik, yang membangun. Generasi muda ini harus kita pandang dengan cara pandang yang positif. Jangan selalu curiga, jangan selalu negatif, wahai orang tua, terhadap generasi muda. Karena kalau itu yang terjadi, maka semua kebijakan kita nanti semuanya berdasarkan hal-hal yang negatif. Pemirsa Khalifah, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah, serta tak lelah menimba ilmu, merupakan bekal yang patut dimiliki anak muda, sehingga kelak ia dapat menjadi tumpuan sumber ilmu pengetahuan di dalam masyarakat. Sejarah Islam mencatat, setelah Rasulullah wafat, terdapat 4 pemuda bernama Abdullah yang menjadi sumber ilmu pengetahuan pada masa itu. Siapakah mereka? Al-Abadillah Al-Arba'ah atau yang berarti 4 Abdullah merupakan 4 pemuda di zaman Nabi yang bernama Abdullah. Mereka terdiri dari Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Zubair. Keempatnya merupakan anak dari para pejuang agama Islam sekaligus sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir di masa yang berdekatan, yakni beberapa tahun sebelum Nabi wafat, menjadikan masa muda mereka dihabiskan untuk menimba ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dididik dengan pendidikan terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran mereka berempat adalah bagian dari perawi hadis. Abdullah bin Amr bin As sebanyak 700 hadis, Abdullah bin Abbas sebanyak 1660 hadis, Abdullah bin Umar sebanyak 2630 hadis, dan Abdullah bin Zubair sebanyak 33 hadis. Hadis-hadis tersebut bahkan menjadi rujukan umat muslimin hingga saat ini. Al-Abadillah adalah para Abdullah. Mereka berjumlah 4. Mengapa sangat terkenal 4 Abdullah ini? Mereka adalah posisinya saat Nabi masih hidup, usia masih kecil-kecil. Posisi mereka adalah anak yang bapak mereka juga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa generasi sahabat sudah wafat, tetapi 4 ini belum wafat. Sehingga saat itu, ketika mereka sudah hidup di generasi setelahnya, maka mereka menjadi pusat ilmu fatwa dan riwayat. Ketika mereka mengeluarkan fatwa, maka masyarakat saat itu menjadikan sebagai pegangan sangat kuat karenanya mereka mengatakan ini pendapat Abadillah. Abadillah yang 4 itu, satu adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaitu putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Yang kedua adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, yaitu putranya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Kemudian ada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, yaitu putranya Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan yang keempat adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu yang merupakan putranya Abbas bin Abdul Muttalib. Ini adalah para sahabat yang masih kecil-kecil waktu Nabi masih hidup, ketika mereka belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bukan saja merupakan orang-orang yang menjadi puncak ilmu, bahkan mereka nantinya juga menjadi tokoh-tokoh besar bahkan di pemerintahan. Mendidik generasi muda ini adalah tugas kita bersama. Usia muda adalah usia istimewa yang oleh Allah Subhanahu wa taala usia ini disebut sebagai usia kekuatan di antara dua kelemahan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari usia yang lemah, itu masih bayi, waktu lemah. Setelah lemah Allah jadikan kalian kuat, yaitu usia mudanya, dan setelah kuat Allah jadikan kalian kembali lemah dan beruban, yaitu usia tua. Maka usia muda adalah sebuah kekuatan di antara dua kelemahan. Kemarin masih bayi tidak punya kekuatan, maka kalau sekarang muda, sedang kuda, maka manfaatkan karena tidak lama lagi dia berlalu dan masuki usia senja yang juga kembali lemah. Maka jangan pernah menyia-nyiakan itu. Dan karena yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ihtanim khamsan qabla khamsin, jagalah, manfaatkanlah yang 5 sebelum yang 5, dan salah satunya adalah syababaka qabla haromik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Semoga Allah SWT menjaga generasi muda kita, dan semoga menjadi ini menjadi bekal untuk kita bahwa pandang positif terhadap anak muda kita, karena itu adalah cara pandang Quran, dan didik mereka dengan cara Rasul mendidik para sahabatnya. Semoga lahir generasi-generasi muda seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha, dan seterusnya. Mereka adalah kumpulan generasi yang menopang peradaban ini, persis seperti kalimat Hashim Arifai ketika di antara kalimatnya dia mengatakan Tura hal yarji'ul madhi fa inni muqir adhu bidzalikal madhi hanina banina hikbatan fil ardi mulka yudaimhu syababun tahimu tamihuna syababun dhallalu subulal ma'ali wa ma'arafu siwal islami dina. Hashim Rifai mengatakan bahwa apakah masa lalu yang istimewa itu akan kembali lagi? Sungguh aku larut pada masa lalu yang luar biasa itu. Kita pernah membangun sebuah kerajaan yang besar, kekuasaan yang besar, yang ditopang oleh generasi muda yang penuh dengan keinginan yang tinggi. Mereka adalah para pemuda yang menaklukkan semua kesulitan, dan mereka tidak kenal kecuali hanya Islam saja agama mereka. Wallahu ta'ala bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.